dan abang pade dingin. Bang Mamat, kenapa tampangnya jadi pucet? Enggak kenapa-napa, abang gak bisa bilang. Entar dikate ape, pengantin sedih aja. Sedih bukannya sedih, rasa dibakar api. Siapa tuh yang melototin aye? Tetamu kenapa merongos aje? Aih mine, abang minta ampun aje. Yang dateng sebenarnya bini gue. Enggak mau. Kenapa? Enggak. Gue kirain lu masih polos. Emangnya gue buku catatan. Abang Mamat ngapa duduk bengong aja? Malu dong tetamu pada ngeliatin. Duh mine, hati abang deg-degan. Rasanya badan abang pada dingin. Abang Mamat, kenapa tampangnya jadi pucet? Enggak kenapa-napa, abang gak bisa bilang. Entar dikate ape, pengantin sedih aja. Sedih bukannya sedih, rasa dibakar api. Siapa tuh yang melototin aye? Tetamu kenapa merongos aje? Duh mine, abang minta ampun aje. Yang dateng sebenarnya bini gue. Sekarang lo baru ketahuannya. Malu dong banyak sama gue. Terusin kagak nih jadi pengantin? Terusin deh, tanggung.